Batu surya berapi sinarnya, tiba-tiba redup langit gelap. Hati yang bahagia terhentak seketika, malapetaka seakan melindas. Berita menegar aku terima, kekasih berpulang untuk selamanya. Hancur luluh rasa jiwa dan raga, tak percaya tapi nyata. Ku berjumpa di sisi jasad lembutku, doa tulus dan air mata. Mohonkan ampunannya, seakan terjawab dan kau terima. Kapan lagi